setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini, cinta kita. Meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai akhir. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta. Oh, cinta kita, ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai. Satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai.